Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillah. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi. Karya Imam Abu Zakaria Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ke-35. Qala rahimahullah wa ghafira lahu an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'd وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه wa maluhu wa irduhu rawahu Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian hasad, jangan kalian bertanajush, nanti akan dijelaskan najash, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling membelakangi, jangan seseorang berjual beli atas jual beli saudaranya. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara muslim, saudara muslim yang lain, tidak akan mendzaliminya, tidak akan meninggalkan pertolongan untuknya, tidak akan mendustakannya, tidak akan menghinanya, merendahkannya. Takwa itu di sini sembari beliau isyaratkan ke dada beliau 3 kali. Cukup kejahatan bagi seorang ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Maka setiap muslim atas muslim yang lain haram darah, harta dan kehormatannya. Hadis ini di riwayat Muslim, hadis azim. Rasulullah SAW sampaikan sebagai ajaran adab di dalam berinteraksi, bermuamalah satu dengan yang lain dalam kehidupan. Karena muslim tentunya manusia tidak mungkin hidup seorang diri, namun bersama yang lain, dan tentunya pula saat bersama orang lain terjadi gesekan, maka diperlukan norma-norma, batasan yang harus dia jaga dalam bermuamalah. Ada beberapa perkara jelek yang merusak tatanan sosial, merusak hubungan baik satu dengan yang lain, memicu permusuhan dan perseteruan, dan itu dilarang dalam syariat. Maka Rasul sampaikan larangan itu di dalam hadis ini. Yang pertama, la tahasadu, larangan jangan saling hasad. Hasad ma'ruf, penyakit hati. Sebagaimana itu terjadi dalam perkara duniawi, hasad pula bisa terjadi dalam perkara ukhrawi. Hasad ketika seorang hamba benci dan tidak senang atas kenikmatan yang Allah berikan pada saudaranya. Termasuk a'udzubillah, seseorang mengharap hilangnya kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba, baik hilang keindah kepada dirinya ataupun hilang entah kemana, dia cukup puas. Yang penting saudaranya itu tidak mendapat kenikmatan. Hasad merupakan sifat Yahud yang Allah cela dalam Al-Quran. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad atas kenikmatan, keutamaan yang Allah berikan pada suatu kaum? Dan itu sifat Yahudi Allah celah dalam Quranul Karim. Artinya tidak pantas tentunya bagi seorang mukmin meniru atau ada padanya sifat-sifat Yahud, umat terlaknat, umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa hasad seperti sebagian ulama sebutkan, termasuk Ibnu Rajab, semula itu tabiat manusia. Orang secara umum, siapa saja, tidak senang melihat, mendapati ada orang lain yang lebih dari dirinya. Apapun, dalam harta, dalam perkara duniawi, ataupun dalam perkara ukhrawi, ilmu, fadilah, dan semisalnya. Hanya saja bezanya, kalau orang mukmin mampu menutupi hasadnya, tidak ditampakkan ke orang. Dan tidak hanya itu, dia berusaha memerangi sifat buruk ini untuk dijauhkan dari hatinya. Tidak dia biarkan itu terus menerus marah pada dirinya. Hasad pula sifat iblis yang karenanya terusir dari jannah karena melihat, mengira Adam Abul Bashar, bapak manusia, mendapat sekian kelebihan yang itu tidak Allah berikan padanya. Dan kita tahu apa akibat hasad iblis yang sampai mengakibatkan dirinya menolak perintah Allah dan pada akhirnya terusir dari jannah. Hasad ini penyakit umat-umat terdahulu dalam hadis Dabba ilaikum da'ul umma min qablikum, merambat pada kalian, ini mengenai kalian penyakit yang menimpa umat-umat sebelum kalian, al-hasad wal-baghdha. Al-hadis, hasad dan kebencian. Di Abu Dawud juga Rasulullah sebutkan, iyyakum wal-hasad, fa'innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi oleh kalian hasad, hati-hati. Karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api menghanguskan, memakan kayu bakar sehingga hilang, tinggal menjadi abu. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Seperti tadi, hasad ini tabiat semula pada manusia. Cuman bedanya seorang mukmin tidak membiarkan hasadnya terus menguasai jiwanya, tidak menampakkan hasadnya itu ke orang lain, dia perangi. Namun orang yang laim, orang yang jelek, buruk, akan menampakkan hasadnya kepada orang. Dia tidak memeranginya dan bahkan dia tunjukkan kalau dia sedang hasad. Misal ada saudaranya yang Allah beri kenikmatan, taruhlah dia beli kereta baru, bagus, entah apa, mereknya cukup bagus, besar. Misalnya ada yang membicarakan kebaikan saudaranya, oh fulan itu begini, Masya Allah. Mendengar orang membicarakan baik, memuji, dia enggak terima, hasad. sehingga dia tampakkan dengan kata-kata, misalnya, kalian gak tahu aja, dia itu sebetulnya begini, begitu, dia punya aib begini, dia punya cacat ini, itu. Dia tampakkan, orang bisa menilai kalau dirinya hasad, hadalain, orang yang rendah dan hina, na'udzubillah. Ala kulli hal, itu seputar hasad. Hampir kata Ibnu Qayyim tidak ada yang selamat darinya. Cuman tadi mukmin memerangi dan menutup-nutupinya agar tidak tampak. Mendoakan kebaikan, tapi orang yang jelek akan justru menampakkan hasadnya pada orang lain. Ala kulli hal, ini yang pertama. Dan dia tentunya bertentangan dengan apa yang Rasulullah sebutkan, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia cintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini bagaimana mencintai, dia membenci, menghasatinya. Nah, dan hasad punya kejahatan. Dan dengan izin Allah bisa menimpakan kejahatannya kepada orang yang dihasati. Makanya Allah perintahkan kita berlindung diri padanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena berlindung diri kepada Allah dari kejahatan orang yang sedang hasad. Makanya kita diperintah dalam kebaikan, dalam kenikmatan untuk ditutupi, dirahasiakan, agar tidak kena hasadnya orang. Istainu ala qadha'il hawa'ijikum bil kitman. Dalam riwayat, Rasul katakan, bantu agar hajat kalian itu terlaksana dengan baik, dengan kalian tutup, kalian sembunyikan, screen. Fa'inna kulli dzi ni'mah mahsud. Karena orang yang punya kenikmatan itu dihasati. Contoh misalnya, kamu maju melamar seseorang, akhwat bintu fulan. Sebelum ada kepastian diterima atau ini, tutupi sebisa mungkin, rahasiakan. Karena ada saja yang hasad, dan kita nggak tahu siapa itu yang di sekitar, yang di dekat, sehingga dia mengada-ngada, jangan diterima. Fulan itu begini begitu, dia begini begitu, kurang baik dan seterusnya. Akhirnya dia nggak terima, nggak senang. Ada kebaikan akan didapati oleh saudaranya. Mungkin akhwat ini keluarga baik, mungkin dia elok, cantik, atau kaya, atau semisalnya lah. Nah, makanya dibantu dengan ditutupi. Jangan disebarluaskan. Nah, yang kedua, wala tanajashu, karangan najas. Najas, banyak dari ulama menafsirkan najas ini dalam jual beli, niaga. Yaitu menambah nilai barang, harga barang sementara dia tidak ingin membelinya. Bisa jadi tujuannya untuk menguntungkan penjual, atau ingin memadorotkan pembeli, karena akan semakin bertambah harganya. Contoh, misalnya si A ingin membeli barang dari si B, dan dia sangat perlu barang ini. Ya, sangat memerlukannya. Si B tahu kalau A ini apa? Aku ngisi di Malaysia. Karena dia memerlukan barang ini, maka dia perintahkan orang ketiga, taruhlah si C, yang nanti kau tawar barang ini dengan nilai sekian, agar si A menambah dengan nilai lebih. Nah, taruhlah itu apa misalnya. Apalah barang. Bag atau apa. Kitab. Rumah atau yakni. Apa saja. Barang yang dijual belikan. Si A tanya, berapa ini harga kedai ini, rumah ini? Oh, ini berapa harga di Malaysia? Taruhlah misalnya 1 juta ringgit harganya. Si A menawar sudah 600 saja, 600 ribu ringgit. Wah, gak boleh. Datang si C, wah ini bagus rumah ini, saya berani 800 ringgit. Si A perlu mendengar si C menawar 800 ribu, tentu dia gak ingin lepas barang ini. Dia tawar di atasnya tentunya, 850 kah, 900 kah. Padahal dengan nilai 600, mungkin 500 ribu bisa lepas, bisa laku. Nah, ini memadorotkan pembeli yang seharusnya dapat nilai yang lebih murah, akhirnya mendapat harga yang lebih mahal. Dan ini diror, memadorotkan orang. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kata Ibn Abi Aufa, An-Najish yang melakukan najis ini, akilu riba khain. Dia yang dia makan harta riba, plus dia khianat. Karena mungkin laku, taruh permisalan tadi, si A gak ingin rumah ini diambil si C, padahal si B gak niat beli. Dia teman bagi si B. Teman si B, dan ada deal-deal yang mereka buat. Akhirnya dia beli dengan harga 900.000 ringgit rumah ini bisa. Nah, mungkin dapat untung si B ini, dapat keuntungan yang semestinya harga itu 600 bisa dapat 900, besar keuntungannya. Tapi itu riba, sama seperti makan riba. Dan dia khain, anggap orang yang berkhianat kepada saudaranya, kepada pembelinya, berkhianat, dicela. Kata Ibn Abdul Bar, ijma, sepakat ulama, pelaku najas asin, telah bermaksiat kepada Allah jika memang dia tahu larangan ini, atau ini haram. Taib. Wah. Kalau itu dalam jual beli, sebagian ulama mengatakan fasid, rusak jual belinya, nggak teranggap. Dan ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad pendapat ini. Sebagian ulama lain memberi rincian, jika yang melakukan najas adalah penjualnya sendiri atau orang yang disuruh oleh penjual, ada deal-deal di antara mereka, maka rusak jual belinya, fasid. Namun jika orang lain, maka tidak sampai jual belinya rusak. Tentu tetap dosa, tapi tidak sampai merusak akad jual beli. Ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i pendapat. Alasan beliau ya, kalau yang melakukan najas orang lain, pihak ketiga, tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa direkayasa oleh si pembeli, si penjual. Ya, orang sebagian usil atau entah apa motifnya, melihat orang ini sangat perlu dengan barang yang dia mau beli, dia angkat harga, dia tambah nilainya, padahal dia gak ada niat untuk membeli. Dia tidak ada niat untuk membeli, sekedar memadorotkan pembeli yang sungguhan ini. Ala kulli hal, pengaruhnya kepada akadnya, rusak dan tidak rusak. Tapi mayoritas fuqaha termasuk Abu Hanifah mengatakan jual belinya sahih, jual belinya sah, dan ya sah, memang ada jual, ada pembeli, ada barang, ada harga. Cuman si penjual bermaksiat, dosa karena telah mengkhianati dan memadaratkan pembelinya. Tapi jual beli sebagai jual beli, ya sah saja. Larangan yang ada itu di luar akad jual beli, di luar akad. Tapi perkara lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan akadnya. Taib, itu Najasy. Hanya saja mungkin faedah Imam Ahmad juga Malik memberi khiyar. Khiyar itu pilihan, boleh milih. Milih apa maksudnya? Milih untuk tetap melanjutkan akad atau mengembalikannya, tapi dengan syarat kalau memang dia tertipu keterlaluan ekstrim berlebih. Ini misalnya tadi ya, rumah, sebetulnya rumah di daerah itu, rumah seperti itu, tipe itu, 500 ribu ringgit misalnya sudah dapat. Tapi ini dia tertipu karena najas, akhirnya dia beli dengan 1 juta, 2 juta, over, berlebihan, tertipunya melampaui batas. Kalau misalnya, ya Allah 10 ribu kah misalnya, 1 ribu, 2 ribu, labas, tapi sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Nah ini ketipu yang melampaui batas. Kalau seperti itu, kata Ahmad, Malik dia punya hak untuk khiyar. Kalau memang dia mau meneruskan, gak apa-apa, sudah saya senang rumah ini, walaupun harganya di luar normal, labas sudah, biar Allah yang ganti. Ya gak apa-apa, itu hak dia. Tapi kalau dia katakan ana terdolimi, ana tertipu, berarti ini rumah semestinya 500, kif ana dapat dengan harga 1 juta, 2 juta. Ana kembalikan, gak jadi beli. Maka hakim memutuskan jual beli itu fasikh dan dikembalikan uang yang telah dia bayarkan kepada penjual. Nah, tafsiran kedua, najas lebih umum. Karena najas secara bahasa sesuatu yang dilakukan dengan tipu daya, makar, penipuan, makanya pemburu itu disebut najis, pemburu, orang yang berburu dengan jebakan, karena dia menipu, ya makarlah, tampak dia ngasih makanan atau apa begitu, umpan. Begitu binatang yang diburu mendekat, makan, terjerat kakinya, apa-apanya, gitu. Ini kan tipu daya, makar. Nah, dari sisi bahasa disebut najis. Najas. Nah, artinya dengan makna ini, maka tafsiran kedua, najas adalah larangan, wala tanajasu berarti jangan saling menipu, jangan saling berbuat makar. Nah, yang saling melakukan tipu daya satu sama lain. Tentunya dengan makar tipu daya ada madharat yang tertimpa kepada saudaranya, ada iza, gangguan, tidak merasa, tidak membuat nyaman saudaranya. Hanya memikirkan keuntungan pribadinya, hanya peduli dengan dirinya tanpa mempedulikan nasib dan kondisi saudaranya. Dan itu anania, egois. Allah katakan, wala yahikul makrus sayyi illa bi ahli. Dan makar jelek tidak akan menimpa kecuali pada orangnya sendiri. Dan ma'ruf hadis, man ghasyana qalaysa minna. Yang menipu kami muslim maka bukan dari golongan kami. Ma'ruf kisahnya, sebabul wurudnya, tepung yang basah kena hujan, dia letakkan di bawah, yang masih bagus, kering, dia letakkan di atas. Orang ketika melihat, membeli, bagus ini tepung satu karung, bagus semua satu sak. Padahal dia nggak tahu bagian yang bawah rusak, basah. Orang gak mau tepung basah. Dengan ini maka setiap tipu, menipu, makar, tipu daya dalam jual beli, dalam muamalah, najas berarti, dilarang. Termasuk di dalamnya menutup aib yang ada pada barang yang dijual, atau tadlis itu apa ya, menyampaikan sesuatu yang difahami oleh orang makna lain dan itu yang dia maukan, makna lain yang bagus padahal yang dia maukan makna lain lagi yang itu jelek, tadlis. Jelas itu penipuan. Segala tipu daya tercela dalam hubungan muamalah segala yang memadorotkan, membuat kesal, membuat sakit hati, membuat terdolimi pihak lain, itu najas. Baik, ini secara umum dilarang. Pengecualiannya hanya kepada orang yang memang boleh untuk disakiti. Kepada orang yang pantas untuk dimadorot, memadorotkan padanya. Siapa? Ya kufar. Muharabun tapi. Ya, kufar yang diperangi. Bukan sebarang kufar. Tapi kufar yang berperang. Memerangi kaum muslimin. Maka boleh. Najas dalam pengertian kedua. Makanya Rasul katakan al-harbu khuda'ah. Perang itu tipu daya. Penuh dengan tipu daya. Nah, makanya jangan heran kalau antum dengar misalnya ketika ada perang di mana saja, mass media memberitakan berlebihan. Misalnya dia serang lawannya, ya dia berhasil mematikan, membunuh misalnya mungkin 5 orang, 7 orang dari musuh. Tapi di mass media, pemberitaan yang ada, wah, kami berhasil membunuh ratusan musuh, sekian ratus pihak musuh kami bunuh, padahal cuma 7 orang. Ya, tipu daya niat dia memang untuk membuat down mental lawannya, ingin menampakkan kalau dirinya kuat dan hebat. Seperti itulah peperangan. Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat perang biasa tentu di zaman dulu, sebelum perang dimulai ada yang namanya mubarazah. Dan zaman dulu maruf gitu. Mubarazah itu duel satu lawan satu. Jadi satu dari muslimin maju, tentu dipilih yang pengalaman, yang kuat, yang ini. Berhadapan satu dari pihak musuh yang juga hebat dan kuat. Ali radhiyallahu anhu masih sangat muda. Nah, saat itu maju sementara dari Quraisy, yang maju adalah Amr ibnu Abi Wud atau Amr ibnu Wud. Dia ini dikenal hebat pemain pedang handal di atas kuda, ngeri dan menakutkan. Karena dia pengalaman dan badan besar, tenaga handal. Nah, saat Ali melihat Amr bin Nuwas yang maju, ya sempat namanya manusia apa ya, semacam gentar atau al-muhim, singkat cerita, saat semakin dekat Ali katakan kepada Amr ibn Uwud, kita mubarazah, duel, dan aku maju untuk menghadapi kamu seorang diri, bukan keroyokan semacam ini. Keroyokan itu apa ya? Antum kalau seorang diri menghadapi 10 orang, itu namanya dikeroyok oleh 10 orang. Di apa namanya? Di situlah dikeroyok oleh 10 orang. Tidak gentle yang sana. Seharusnya satu lawan satu kalau dia gentle. Nah, Ali katakan, aku maju untuk menghadapi satu orang, kamu, Amr. Tapi kamu maju mau ngeroyok, keroyokan banyak orang. Dan itu aib bagi mereka, ma'ruf. Aib, jelek, gak baik, gak gentle. Atau kufar musyrikin tidak menyayangi. Amr mendengar ucapan Ali ini, tentu yang di pikiran dia berarti ada teman-temannya yang dari Quraisy ikut maju, ikut mau mengeroyok Ali. Maka dia noleh ke belakang melihat siapa dari temannya yang maju. Ini bikin aib, bikin malu. Nah, saat dia menoleh ke belakang, tentunya lengah. Dalam kondisi lengah, maka secepat kilat Ali radhiyallahu anhu menebaskan pedangnya ke leher Amr dan terputuslah kepala dari badannya. Dan harbu khudah semacam itu di budaya, padahal nggak ada yang maju dari Quraisy. Ya, Amr seorang diri. Cuman ya itulah di budaya dalam peperangan. Ala kulli hal, itu pengecualian bolehnya najas bagi orang yang memang pantas disakiti, pantas dimadharati, seperti kufar yang muharibin, yang memerangi kaum muslimin. Kita cukupkan dulu hadis. Sekian kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Naam Taufik. Baik Ustaz, jazakallah khair. Nanti insyaallah minggu depan ya, maksudnya ataupun pertemuan akan datang, kita sambung hadis yang sama ya Ustaz. Ya, diingatkan sampai ini tadi. Latan Najasyu. Nah Ustaz, baik. Jazakallah khair Ustaz. Ahlan, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.